Mitra bisnis, dana anggaran daerah yang mengendap di Bank Umum Nasional atau Bank Daerah pada setiap akhir periode anggaran makin menggelembung. Per akhir tahun lalu, anggaran yang mengendap mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, yakni 109 triliun rupiah. Padahal seharusnya anggaran itu bisa dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur atau hal lain untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan ekonom Iman Sugema. Pak Iman, apa komentar Anda melihat hal ini? Kebanyakan kan dana bagi hasil desa, nah terutama dari natural resources ya, sumber daya alam, ada bagi hasil migas, macam-macam ya, itu kehutanan dan lain-lain. Sebetulnya bukan kesalahan daerah juga, karena yang jadi masalah sebetulnya Kementerian Keuangan terlambat bayar. Mereka itu sebetulnya pengen menggunakan, ya kan? Tapi anggarannya kan atau dari Kementerian Keuangannya itu terlambat, jadi tidak sempat digunakan. Kan dana bagi hasil itu perhitungannya di belakang kan, dan sangat tergantung pada cash flow pusat, ya kan? Kalau dikasihnya Desember, kapan mau menggunakan? Ya enggak. Jadi murni kesalahan Kementerian Keuangan dari dulu itu, ya kan, kan bisa diatur sebetulnya, di forecast gitu loh, diduga sebetulnya dana bagi hasil migas itu berapa, ya kan. Tapi kalau kas Kementerian Keuangan yang nggak ada, mau gimana kan. Jadi kebanyakan sih kasusnya seperti itu, jadi sebetulnya bukan kesalahan daerah juga sih. Apa Pak yang dibutuhkan untuk mendorong Pemda maupun Kementerian Keuangan dalam memaksimalkan penyerapan anggaran? Ya kan begini, daerah itu selalu tergantung pada kucuran pusat, ya enggak? Jadi yang perlu dilakukan ya berarti kucuran dana bagi hasil dari pusat itu ditentukan ya atau dikucurkan lebih cepat lagi, ya kan? Karena daerah tidak akan sempat menggunakan semuanya kalau terlambat terus seperti sekarang. Dan ini bukan kasus baru-baru ini loh. Itu kan sejak 2004 masalah itu belum terpecahkan ya. Jadi dengan terus-terusan seperti itu kan semakin lama semakin menggelembung tuang. Demikian ekonom Iman Sugema, saya Wendy Lim.